Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kita masih pada adab yang ketujuh, ikhwan fillah, berhubungan dengan pemilihan tetangga yang saleh dan tempat yang tepat untuk dia tinggal. Karena sebagaimana dikatakan oleh para pendahulu kita, al-jar qabla dar, memilih tetangga dulu baru memilih tempat tinggalnya. Karena sungguh tetangga yang saleh akan memberikan kenyamanan, untuk bahu membahu tolong menolong dalam ketaatan. Yang telah kita lewati bersama merupakan tanda tegaknya hari kiamat, buruknya manusia dalam mata tetangga. Keburukan ini mencakup tidak saling peduli, dan ini terasa sekali apalagi di kota-kota besar yang terkadang seorang tetangga dengan tetangganya tidak saling mengenal, tidak ada kepedulian. Baik, yang ini jangan sampai terjadi antara seorang muslim dengan saudaranya. Dan buruknya bertangga juga dari sisi apa? Dari sisi adanya adzan, adanya saling mengganggu satu sama lain. Sehingga dikarenakan Rasulullah SAW telah mengkhabarkan merupakan tanda hari kiamat tentang buruknya hal tersebut, seorang hendaknya apa? Hendaknya banyak-banyak bersabar, banyak-banyak bersabar dan menahan dirinya dari mengganggu. Taib, takuffu syarraka 'anil nas fa huwa sadaqatun minka 'ala nafsik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahan, engkau cegah gangguanmu jangan sampai menimpa manusia, itu adalah bentuk sedekah untuk dirimu sendiri. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala, wal maraqi allati taqrubu min al-bab aw min al-tihliz awla bil mawthuqi bihim. Sekarang beliau membimbingkan tentang apa pembagian tempat. Karena mungkin suatu apa asrama itu tingkat ada tangga untuk naik, maka beliau katakan, ya, tangga-tangga untuk naik yang dekat dengan pintu atau dekat dengan koridor itu lebih utama dipakai oleh orang-orang yang dipercaya. Kenapa? Karena kalau dipercaya walaupun dekat dengan pintu, matanya tidak akan jelalatan melihat ke pintu orang atau ke koridor. Wal maraqid dakhilatul lati yuhtaju fiha ila al-mururi bi ardh al-madrasah aula bil majhulina wal muttahamin. Dan tempat-tempat naik, ya, tangga-tangga untuk naik yang berada di dalam, yang dibutuhkan ketika seorang melewatinya butuh untuk lewat di tanah madrasah, maka itu lebih tepat diberikan kepada orang-orang yang tidak dikenal atau yang tertuduh, sehingga apa, orang ini tidak menimbulkan kejelekan dengan melihat hal-hal yang apa tidak pantas dilihat. Dari paragraf ini intinya apa, membimbingkan seorang apa dalam membagi. Karena apa, keadaan manusia berbeda-beda. Taib, seorang yang dikenal kebaikannya, menjaga pandangannya, maka dipilihkan tempat yang taib. Mungkin kalau diberikan kepada orang yang tidak dikenal, ini bisa berbahaya, bisa merepotkan misalnya. Ini maksudnya. Wal aula an la yaskuna al madrasata wasimul wajhi aw sabiyyan aw sabiyyun laysa lahu fiha waliyyun fatil. Dan hendaknya tidaklah tinggal di madrasah seorang yang memiliki apa, wajah rupawan, atau anak-anak yang tidak memiliki wali yang apa, yang tanggap. Sehingga fadilah ini yang dibimbingkan oleh para ulama kita. Nah, dari zaman dulu maupun zaman sekarang, berhubungan dengan pendidikan anak-anak, hendaknya mereka tidak tinggal dipisah atau di dalam asrama-asrama mereka tanpa ada wali, nah, wali yang tanggap terhadap mereka. Makanya seperti Syekhuna Yahya Bidahullah Ta'ala juga di Damaj, bagi yang anak-anak ya tetap harus ada wali, harus bersama dengan walinya. Baik, karena namanya anak, Fadilillah, belum mengetahui masalah dia. Baik, sehingga walinya tahu dalam perkembangan atau tahu kemunduran, tahu gerak-geriknya. Baik, adapun seorang anak kecil yang belum mengetahui masalahnya dikirim jauh dan tanpa ada wali yang tanggap, yang perhatian terhadapnya, maka ini dalam perkara yang khawatir menimbulkan fitnah. Dan untuk si anak sendiri juga dalam ada dararnya, baik dari sisi perkembangan, kemudian juga dari sisi psikologis dan yang lainnya, karena akan kurang untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Umur 5 tahun, 6 tahun sudah dipisah dari orang tuanya. Nah, ketika telah dewasa akhirnya tidak menjadi anak-anak yang meriang, anak-anak yang menindukan kasih sayang, sudah terlalu lama pisah dengan orang tuanya. Baik, wa alla yaskunaha nisa'un fi amkinatin tamur rijalu ala abwabiha. Tandanya tidak tinggal di madrasah atau di asrama tersebut para wanita, nah, di tempat-tempat yang para lelaki melewatinya atau lewat di pintu-pintu tersebut, melewati pintunya. Aulaha kuwa tusifu ala sahatin madrasah, atau dalam tempat yang memiliki apa, jendela, sehingga dari jendela tersebut bisa melihat ke apa, ke dalam ruangan madrasah. Ini menunjukkan juga fadilah bahwasanya para wanita mereka tetap diperintahkan juga untuk menjaga pandangannya. Baik, bukan laki-laki saja yang diperintahkan menundukkan pandangan, tapi para wanita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menundukkan pandangannya. Sehingga nah, tidak boleh kemudian dia melihat dari dalam ke luar, nah, melihat nah, para lelaki yang ada di luar. Ini termasuk perkara yang dilarang. Makanya perhatikan tanbih dari Imam Ibnu Jamaah ini, apa? Bagaimana dalam pengaturan suatu apa, asrama? Baik, mulai dari anak-anak kecil, nah, yang jangan tinggal di asrama. Baik, yang tidak ada wali yang perhatian terhadapnya. Demikian pula para wanita. Baik, yang fitnahnya lebih besar ketika mereka berada di tempat-tempat yang jauh dari walinya. Qala wa yanbaghi lil faqih alla yadkhila ila baitihi man fihi ribatun aw syarrun aw qillatu din. Dan seyogyanya bagi seorang faqih untuk tidak memasukkan ke rumahnya orang yang ada ribah badannya, ada sesuatu yang meragukan. Nah, orang-orang yang tidak jelas, apakah niatannya baik ataukah ingin membuat fitnah. Aw syarrun, atau orang yang ada padanya kejelekan. Aw qillatu din, atau orang yang agamanya jelek, minim agamanya. wala yadkhula ila baiti man fihi ribatun aw qillatuddin. Demikian pula sebaliknya, bagi seorang faqih hendaknya dia tidak masuk ke rumah orang yang ada padanya riba, sesuatu yang meragukan, atau tidak ke rumah orang yang minim agamanya. Dalam artian mereka-mereka yang jauh dari bimbingan agama, yang melakukan kemaksiatan atau bahkan kekufuran, wa'iyadu billah. Kecuali tentunya ketika seorang menemuinya untuk mendakwainya, taib, dan menasihatinya agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa la yudkhila ilaihi man yakrahuhu ahluha. Demikian pula jangan sampai memasukkan kepadanya orang yang para penghuni madrasah tidak menyukainya. Aw man yanqulu sayyi'ati sukkaniha, atau orang yang suka qanifillah menukilkan kejelekan-kejelekan orang yang tinggal di situ. Namanya seorang ikhwanifillah, perkumpulan orang, mesti tidak semuanya memiliki sifat baik. Orang-orang yang seperti ini tidak pantas untuk dimasukkan. Ketika dia masuk melihat-lihat yang dikutip, yang dia soroti cuma kejelekannya. Orangnya demikian. Aw yanumu alaihim, atau orang-orang yang suka membuat namimah atas mereka. Dan ini seburuk-buruk orang. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengambil kebaikan, tapi malah yang terserap hanya kesedekan-kesedekan. Dari sekian banyak kebaikan dalam majelis ilmu, yang terlihat oleh dia hanya kesedekan saja. Ini orang yang butuh fanipilah terapi, butuh untuk bisa mengambil kebaikan, butuh untuk apa hatinya dibersihkan, sehingga kapan saja dia pergi ke suatu tempat bisa mendapatkan kebaikannya. Tapi kalau kondisinya terbalik, setiap ke suatu tempat, di situ majelis ilmu atau markas ilmu, pergi ke tempat lain, mesti yang terserap hanya kejelekan. Dan ada tiba-tiba orang yang seperti ini, kebaikannya tidak terlihat oleh dia, tapi hanya kejelekan saja yang terlihat. Golongan yang seperti ini, ikhwani fillah wal iyad billah, kata Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, untuk apa tidak dimasukkan ke tempat-tempat tersebut? Kenapa? Karena hanya akan menimbulkan fitnah. Lain hanya menimbulkan fitnah. Au yuqiu bainahum, atau menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah, menimbulkan permasalahan di antara mereka. Au yushghiluhum an tahsinihim, atau menyibukkan minimal, menyibukkan para penghuni misalkan penghuni madrasah atau penghuni asrama, menyibukkan mereka dari apa? Menghasilkan ilmu. Fahim? Dan perkara-perkara yang akan menyibukkan dari menghasilkan ilmu ini banyak. Makanya dulu saya pernah Yahya Fidahullah Ta'ala, ketika datang orang-orang yang mangsus itu orang yang terkena jin, baik, meminta untuk diruqyah ke markas damat. Kalau secara resmi beliau menolak, tapi kalau ada yang ngurusin silahkan, cuman kita tidak mau menyibukkan para thalabah dengan itu. Dan ini mujarab. Terkadang kita karena kasihan ingin menolong, tapi ternyata memang tersibukkan bukan main. Sehingga kalau kita perhatikan nasihat dari Syekh, memang ternyata dari ulama mutaqaddimun. Baik. Tetapi memang menyibukkan sekali. Badan lemas, semangat belajar menurun dan seterusnya. Ini perkara yang menyibukkan dari tahsin. Menyebutkan dari apa? Menghasilkan ini. Kan banyak hal, terkadang orang yang suka naam kelahi, suka naam ribut. Nah ini suka menyibukkan yang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak pantas untuk dimasukkan. Qala wa la yu'ashiru fiha ghaira ahliha, dan hendaknya tidak naam bermuamalah atau berinteraksi di madrasah tersebut kecuali dengan para penghuni madrasah tentunya kalau di dalam. Ya, tidak memasukkan orang-orang luar. Nah, ketika dia berada di madrasah tersebut, masukkan orang ke asrama misalnya, orang yang dikenal. Nah, ini tentunya hal yang menyelisih adab. Subhanallah. Nah, sedemikian detail diterangkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala berhubungan dengan permasalahan sakan, permasalahan asrama. Ya, terkadang kita lalai dan menyepelekannya. Karena sakan atau asrama dibuat sebagai sarana untuk mempermudah dalam belajar. Karena bagaimanapun juga seorang belajar butuh tempat untuk istirahat. Istirahat yang nyaman ketika beraktivitas berikutnya akan apa? Akan efektif. Makanya ikhwanifillah, waktu-waktu istirahat gunakan untuk istirahat, sehingga ketika waktu-waktu untuk beraktivitas, waktu-waktu untuk menghafal, itu dalam keadaan fresh, keadaan segar. Dan jangan seperti waktu-waktu subuh. Waktu subuh keadaan ngantuk. Sekali dua kali mungkin wajar, tapi kalau terus menerus ngantuk, ikhwanifillah, nah ini tidak betul. Ada yang keliru, entah malamnya tidak berdoa kah, atau malamnya terlalu lambat tidurnya kah, harus diperhatikan. Tayyib, ini adab yang ketujuh. Adapun adab kedelapan kita ambil pada pertemuan berikutnya, insyaAllah.